ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وبسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد طيب kita lanjutkan kembali kajian Alfiyah Ibn Malik Al-Istisna. Pembahasan tentang Al-Istisna. Qala Ibnu Malik rahimahullah, mastasnat illa ma'tamamin yantasib wa ba'da nafyin aw kana fiin tuhib ibba'u mattasala wan sib mangqata wa anta min fi ibdalun waqa. Apa yang terletak setelah illa dalam bab mustasna? Jika kalamnya tam, maka wajib nasab. Adapun setelah nafi, maka seperti nafi, dipilih untuk mengikuti i'rab sebelumnya jika mutasil, dan dinasab jika muqati. Dinukil dari tamim bahwa bisa juga menjadi badal. Wa ghairu nasbin sabikin fin nafiqat ya'ti walakin nasbahu tar'in warad. Selain nasab yang mendahului pada nafi, terkadang didatangkan, akan tetapi pilihlah nasab jika diriwayatkan demikian. Wa ayyu farad sabikun illa lima ba'du yakun kamalau illa udima. Jika kalamnya mufarrad, maka hukum setelah illa sama seperti tidak ada illa. Wa alghi illa data taukidin kala tamur bihim illa fata ilal ala. Anggaplah illa ilgha jika mengandung arti taukid seperti la tamr bihim illal fata illal ala. Wa in tuqar la litaukidin fama tafrid ta'thir bil amili da fi wahidin mimma bila stusni wa laysa an naswi siwahu mughni. Jika illah disebut berulang, tapi bukan untuk taukid. Jika istisnanya mufarrad, maka tinggalkan. Dan jika salah satu dari mustasnabiillah selain nasab cukup yang lain. Waduna tafrihi ma'ataqadumi nasbal jami' bumbihi wal tazimi. Selain istisna mufarrad, jika mustasnanya mendahului mustasna minhu, maka seluruhnya engkau hukumi nasab. Wajib ditakhirin, wajib biwahidin min hakama lukana tuna za'idi kalam yafu illa mru'un illa Ali wa hukmuha bilqasi hukmul awali. Nasabkan yang diakhirkan dan datangkan satu darinya sebagaimana kalau tidak ada penambahan, seperti lam yafu illa mru'un illa Ali. Hukumnya yang dituju adalah hukum yang pertama. Wastasni majuran bi ghairi mu'raba bima li mustasna bi illa nusiba. Mustasna dengan ghair dijarkan, sedangkan ghair i'rabnya seperti mustasna bi illa. Walisiwan suwan sawa ini ja'ala alal asahi madi ghair ju'ila. Siwan suwan sawa, menurut pendapat yang benar, hukumnya dijadikan seperti ghair. Wastasni nasiban bilaisa wa khala wa bi'ada wa biyakunu ba'dala. Istisna engkau nasabkan setelah laisa khala ada, dan yakun setelah lah setelah yakun. Wajur bisa biqayakun inturid wa bada mansib wanjirarun qad yarid. Jertan mustasna jika didahului oleh dua yang tadi, yaitu khala ada. Jika terletak setelah ma, maka nasabkan. Jika tidak ada ma, maka bisa engkau jertkan. Wahai tujaran bahuma harfan kamahuma innasobah fi'lani. Kalau keduanya mengejarkan, maka dianggap huruf. Sebagaimana kalau menasobkan dianggap fi'l. Wa kakhala khasa wa latashabuma wa kila khasa wa khasa fafadhuma. Dihukumi seperti khala si hasa, tapi kamu jangan menyertakan ma padanya. Khasa bisa juga dibaca khasa dan khasa. Hafalkan keduanya. Wallahu ta'ala. Pembahasan kita tentang al-istithna. Fihi masail. Al-mas'alatul ula. Al-kalam alat istisna'i yang hasiru fi thalathi masail. Al-kalam alat istisna'i yang hasiru pakai sod fi thalathi masailah. Al-awwal adawatul istisna'i. Al-thani al-mustasna. Al-thadith al-mustasna minhu. Al-awwal adawatul istisna, ats-tsani al-mustasna, ats-tsalits al-mustasna minhu. Pembahasan tentang istisna kita batasi pada tiga permasalahan. Yang pertama terkait adawatul istisna, alat-alat istisna. Yang kedua terkait dengan al-mustasna. Yang ketiga terkait al-mustasna min. Al-mas'alah tuasarniyah, adawatul istisna'i samaniyatun. Al-awwal harfun bittifaqin. Wahuwa illa, inda al-jami'i, alat-alat istisna itu ada delapan. Yang pertama ialah dianggap sebagai huruf menurut kesepakatan, ya, yakni illa. Indal jamin itu menurut semua pihak alinahu sepakat. Astani wasalin ismani bittifaq. Wahuma ghairu wasiwan bilughatiha fa innahu yuqalu fiha siwan qariban suwan tahudan sawa kasama siwa kabina. Fa innahu yuqalu fiha nam ismani bittifaq wa huma ghair waswan bilughatiha fa innahu yuqalu fiha siwan karibon suwan tahudan sawaun kasamain siwaun kabinain. Yang kedua dan yang ketiga disepakati sebagai isim, yakni ghair dan siwan dengan bacaan-bacaannya. Siwan bisa juga dibaca dengan siwan seperti ridon, suwan seperti hudan, sawa seperti sama, siwa seperti bina. Al-Arabi wal-Khamis. Fi'lani bittifak wahuma laysa wala yakun. Yang keempat dan yang kelima, sepakati sebagai fi'il, yakni laisa dan la yakun. As-sadis was-sabi was-thamin. As-sadis was-sabi was-thamin. Mutaraddidun bainal fi'liyati wal kharfiyah. Ya, kadang dianggap fi'il, kadang dianggap huruf. Mutaraddidun bainal fi'liyati wal kharfiyati. Wa huwa khala wa ada wa hasha. Wa yuqalu fiha hasha wa khasha. Kama qala Ibnu Malik. Wakil hasa wahasa fahfathuma. Wakil hasa wahasa fahfathuma. Yang keenam, yang ketujuh, yang kedelapan, ini terkadang dipakai sebagai fi'il, terkadang dipakai sebagai huruf, yakni khala, ada, khasa. Untuk khasa bisa dibaca dengan khasa, pendek maksudnya, dan khasa. Seperti ucapan Ibnu Malik, na'am, dalam nadhumnya, wakila hasa wa hasa fahfad umat. Bait yang terakhir ya. Tayyib. Al-mas'alatu ats-tsalitsah. Al-mustahna, al-mustahna huwa ismun yudhkaru ba'da illa au ihda akhwatiha yudhkaru ba'da illa au ihda akhwatiha. Mukhalifan fil hukmi lima qablaha. Mukhalifan fil hukmi lima qablaha. Al-mustasna itu adalah isim yang disebutkan setelah illa dan saudara-saudaranya. yang menyelisih hukum sebenarnya. Wal mustasna minhu wa alismu ad-dakhilu fil hukmi wa yudhkaru qabla illa au ihda akhwatiha wal mustasna minhu wa alismu ad-dakhilu fil hukmi wa yudhkaru qabla illa au ihda akhwatiha. Nah, ja'al qawmu illa Zaidan. Al-qawmu mustasna minhu Zaidan al-mustasna. Ja'al qawmu illa Zaidan. Al-qawmu al-mustasna minhu Zaidan al-mustasna. Nah, al-mustasna minhu adalah isim yang masuk pada hukum amil, ya. Dan disebutkan sebelum illa atau salah satu saudaranya. Contoh, ja'al qaumu illa Zaidah. Al-qaumu mustasna minhu masuk dalam hukum ja'a, ya. Zaidan al-mustasna ini keluar dari hukum amilnya dan terletak setelah illa. Taib. Al-mas'alatu ar-rabi'ah. Al-mustasna bi-illa lahu thalathu halatin. Al-mustasna bi-illa lahu thalathu halatin. Mustasna yang terletak setelah illa memiliki tiga keadaan. Al-awwal wujubun nasbi. Al-thani jawazun nasbi wal-itba'i. Al-thalis ala hasabil awamil. Yang pertama wajib nasab. Keadaan pertama. Kapan itu nanti dibahas. Yang kedua keadaannya boleh nasab, boleh itba untuk mengikuti mustasna minhu. Ya, jadi badal. Yang ketiga sesuai dengan kebutuhan amil ala hasabil awabil. Ini tiga keadaan mustasna yang terletak setelah illa. Kapan ini terjadi kita bahas selanjutnya. Al-mas'alat al-khamisah. Yajibu nasbul mustasna bi-illa fi thalathati bawabi'ah. Yajibu nasbul mustasna bi illa fi thalathati bawabi'ah. Mustasna yang terletak setelah illa wajib nasab di tiga tempat. Al-awwal idza kana al-mustasna mu'akhkharan. Idza kana al-mustasna mu'akhkharan fi kalamin tamin mujabin. Idza kana al-mustasna mu'akhkharan fi kalamin tamin mujabin. Nahwu qama al-qaumu illa Zaidan. wal muradu bil kalami at-tami maka nal mustasna minhu madquan fihi. Wabil mujab makana musbatan ghaira manfiyin. Wabil mujab makana musbatan ghaira manfiyin. Keadaan yang pertama, jika mustasnanya diakhirkan dalam kalam tamujab, maka mustasnanya wajib, ya. Contoh, qamal qaumu illa sayyidan. Wajib sayyidan. Nah, disebut kalam tam jika mustasna minhu disebutkan. Itu al qaumu, ya. Disebut mujab jika musbat tidak didahului oleh nafi atau sifat nafi. Qamal qaum, enggak ada nafi atau yang menyerupai nafi. Kesaidan wajib nasab. Atsan. Idza taqaddamal mustasna 'alal mustasna minhu. Idza taqaddama al mustasna 'alal mustasna minhu fi kalamin tabin mujabin au manfiyin. Idza taqaddama al mustasna 'alal mustasna minhu fi kalamin tabin mujabin au manfiyin. Lahu qama illa zaidan al qaum ma qama illa zaidan al qaum. Wal muradu bil manfi'i, wal muradu bil manfi'i maka nafihi nahyun au nahyun au istifhamun. Wal muradu bil manfi'i maka nafihi nahyun au nahyun au istifhamun. Nah, yang kedua, ini mustasna dibaca nasab wajib jika mustasnanya mendahului mustasna minhu, baik dalam kalam tam mujab maupun kalam tam apa ini manfi. Mustasnanya disebutkan dulu baru mustasna minhu, maka mustasnanya wajib nasab. Contoh, qoma illa zaidan al qaum, zaidan nasab wajib, ya, karena dia mustasna mendahului al qaum mustasna minhu. Qama kalam tamujab ma qama illa zaidan al qaum, zaidan wajib nasab mustasna mendahului mustasna minhu al qaum. Ma qama kalam tam manfi. Yang dimaksud dengan mangfi didahului oleh apa ini? Nafi, nahi atau istifham. Tadi idza kana al-istisna'u munqati'an ala qawlil hijazin idza kana al-istisna'u muqati'an ala qawli al-hijaziyyin. Nahu ja'at talamidu illa kutubahum. Ma ja'at talamidu illa kutubahum. Wal murad bil istisna'i al munqati, wal murad bil istisna'i al munqati ay yakuna al mustasna laisa ba'dhon min al mustasna minhu, ay yakuna al mustasna laisa ba'dhon min al mustasna minhu. Wal muradu bil istisna'i al muttasiri, wal muradu bil istisna'i al muttasiri ay yakuna al mustasna ba'dhon min al mustasna minhu, wal muradu bil istisna'i al muttasiri ay yakuna al mustasna ba'dhon min al mustasna minhu. Fa'idatun wattamim yurajjihunahu, wattamim yurajjihunahu wajizuna al-itba' nahu maqamal qawmu illa himaran wa illa himar, maqamal qaum illa himaran wa illa himar. Baik, tempat yang ketiga, mustasna yang terletak setelah illa wajib nasab ialah ketika istisna'nya muqati. Menurut pendapat ahli nahwu Hijaz, wajib nasab. Contoh, ja'at talamidu illa kutubahum, wajib kutubahum. Ma ja'at talamidu illa kutubahum, wajib kutubahum. Yang dimaksud istisna' muqati itu apa? Ialah mustasna, bukan bagian dari mustasna minhu. Talamid sama kutub ini tak nyambung. Talamid orang, kutub barang, ya kan? Nah, namanya istisna apa ini? Munqati. Antara mustasna dan mustasna minhu tidak sejenis, ya. Nah, adapun kalau yang sejenis namanya istisna mutasil. Itu mustasna dan mustasna minhu sejenis. Ini menurut ahli nahwu Hijaz wajib nasab mustasna setelah illa dalam kalam istisna muqati. Faidah Bani Tamim mengatakan rajih nasab, tapi boleh itba. Dan ini mustasnanya boleh, i'rabnya mengikuti mustasna minhu, jadi badal. Contoh, maqamal qawmu illa himaran wa illa himaran. Kaum manusia, khimar binatang, ya, mungkote, ya. Kalau alinahu hijaz, mustasnanya wajib nasab khimarat. Tapi kalau Bani Tamim lebih bagus khimaran. Tapi boleh khimaran itba, itu i'rabnya mengikuti mustasamin, jadi badal. Nah, ini tiga keadaan di mana mustasna setelah illa wajib dibaca nasab. Al mas'alatu as-sadisah. Ya juzu fil mustasna bi illa. An-nasbu wal itba'u idza waqa'a ba'dal mustasna minhu fi kalamin tamin manfiyyin yajuzu fil mustasna bi illa an-nasbu wal itba'u idza waqa'a ba'dal mustasna minhu fi kalamin tamin manfiyyin nahu maja al-qawmu illa zaidan wa illa zaidan maja al-qawmu illa zaidan wa illa zaidan boleh mustasna yang terletak setelah illa dibaca nasab atau itbah itu menjadi badal mengikuti i'rab mustasna minhu ya. Jika mustasna terletak setelah mustasna minhu ya, tidak mendahului mustasna minhu dalam kalam tam manfi ini tadi kalam tam ada mustasna minhunya manfi berarti didahului oleh apa ini nafi, nahi atau istibhar tapi mustasna tidak mendahului mustasna minhu ya. Nah. Kita letak setelah mustasna minhu. Contoh maja al-qaumu illa zaidan boleh, illa zaidun boleh. Al-mas'alatu as-sabi'ah. Yajibu ayyakuna al-mustasna bi'illa ala hasabil awamil fil kalamin naqis al-manfi wa yakulu lahu al-istisna'u al-mufa'ahu. Yajibu. Nah, ini saya menukil plek dari Mutamimah. Tapi dalam Ad-Durus An-Nafisahnya bukan Mutamimah kata ya. Kalau kalian punya bagus bawaan setiap kali dars Alfiyah ya. Ada penjelasan di Mutamimah yang bisa mewakili Alfiyah. Nah, kelebihan yang Mutamimah di situ. Ya, nah, jika keterangannya bisa dipakai untuk syarah alfiah lebih bagus daripada di syarah alfiah sendiri ya. Tapi dalam sebagian bab ya. Nah, di antaranya bab apa ini? Istisna. Nah, yajibu ayyakunal mustasna illa ala hasabil awamili fil kalamin naqis al-mafi wa yuqalu lahu al-istisna'ul mufa'ul wa yuqalu lahu al-istisna'u al-mufa'ul. Nah, mustasna yang terletak setelah illa wajib mengikuti kemauan amilnya. Jika kalamnya naqis manfi. Yakni disebut dengan istisna al-far'ah. Nah, ma qoma illa zaidun. Ma ra'aitu illa zaidan. Ma marartu illa bi zaidin. Ma qama illa zaidun. ma ra'aitu illa Zaidan, ma marartu illa bi Zaidin. Nah, perhatikan itu. Maqama illa Zaidun. Kenapa kok dirafa? Karena amilnya fi'il butuh fa'il yang dirafa. Ma ra'aitu illa Zaidan. Mengapa dinasab? Karena amilnya membutuhkan maf'ul yang dinasab. Ma marartu illa bi Zaidin. Kenapa bi Zaidin? Karena amilnya membutuhkan isim yang dijarkan, ya. Namanya ala hasabil awabil. Ini terjadi dalam kalam naqis. Nah, istisnanya disebut istisna mufarrad. Wal muradu bil kalam naqisi, wal muradu bil kalam naqisi, maka nal mustasna minhu ghaira madhkurin fi. Maka nal mustasna minhu ghaira madhkurin fi. Yang dimaksud dengan al-kalamun naqis ialah mustasnanya tidak disebutkan. Nah, contohnya ma qoma illa Zaidun. Mustasnanya, mustasna minhunya enggak ada. Kalam naqis. Ma ra'aitu illa Zaidan. Mustasnanya enggak ada, mustasna minhunya enggak ada, maka itu kalam naqis. Ma marartu illa bi Zaid. Seperti demikian, mustasna minhu tidak disebutkan, maka disebut kalam naqis. Al-mas'alah tu as-saminah. Al-mustasna bi ghairin wasiwan walughatiha majrurun bil idafah. Al-mustasna bi ghairin wasiwan walughatiha majrurun bil idafati. Wa yu'rabu ghairun wasiwan, wa yu'rabu ghairun wasiwan bima yastahiqquhu al-mustasna bi illa. Wa yu'rabu ghairu wasiwan bima yastahiqquhu al-mustasna bi illa. Nahwu qama al-qaumu ghayra Zaidin aw siwa Zaidin. Qama al-qaumu ghayra Zaidin aw siwa Zaidin. Ma qama al-qaumu ghayra Zaidin aw siwa Zaidin. Ma qama ghayru Zaidin. Ma ra'aitu ghayra Zaidin. Ma marartu bi ghayri Zaidin. Mustasna yang terletak setelah ghair dan siwa, siwa dengan bacaan-bacaannya yang lain, itu dicirikan menjadi mudhaf ilaih. Ya. Ingat, mustasna yang terletak setelah ghair dan siwa dengan bacaan-bacaannya itu dicirikan menjadi apa? Mudhaf ilaih. Sedangkan ghair dan siwa i'rabnya mengikuti hukum al-mustasna bi illah. Tergantung kalam apa, kalam tam mujab apa kalam tam manfi atau kalam naqis manfi, ya tergantung istisnanya itu mutasil atau muqati. Ya, tadi semua aturan yang ada pada al-mustasna yang terletak setelah illah dipakai oleh ghoyr dan siwa. Adapun mustasna setelah ghoyr dan siwa dijadikan selamanya menjadi apa ini? Mudah ilaih. Contoh qamal qawmu ghoyra zaidin au siwa zaidin. Baca ghoyra. Kenapa? Kalamnya tamujab. Ya. Zaidin dijerkan mudah ilaih. Ma qamal qawmu ghoyra zaidin au siwa zaidin. Atau ghoyru zaidin au siwa zaidin. Kenapa? Boleh ghoyra dan ghoyru. Kalamnya manfi, ya kan? Maqama ghayru zaidin, ma ra'aitu ghayru zaidin, ma martu bi ghayru zaidin. Mengapa? Ghayr kok berubah-ubah? Sesuai dengan amilnya. Ala hasab al-amil. Karena kalamnya naqis manfi atau istisna mufarrad. Naam. Zaidinnya dijarkan semua jadi mudah ilai. Nah, al-mas'alatu atasi'ah. Al-mustasna bilaisa wala yakunu mansubun la ghoyr li'annahu khabaruhuma. Al-mustasna bilaisa wala yakunu mansubun la ghayr li annahu khabaruhuma. Naam. Lahu qamal qawmu laisa zaidan wala yakunu zaidan. Qamal qawmu laisa zaidan wala yakunu zaidan. Nah, masalah yang ke-9, mustasna yang terletak setelah laisa dan layakunu dinasab, tidak boleh yang lain. Karena menjadi apa ini? Khobar. Khobarnya laisa dan khobarnya apa ini? Layakun. Contoh, qamal qawmu laisa zaidan atau layakunu zaidan. Harus zaidan, tidak boleh zaidun. Kenapa? Jadi khobarnya laisa, jadi khobarnya layakun. Al-mas'alatu al-'ashrah. Al-mustasna bi khala wa 'ada wa hasha. Yajuzu jarhu wa nasbuhu. Al-mustasna bi khala wa 'ada wa hasha. Ya juzu jarhu wa nasbuh. Nahu qabal qawm khala zaidan wa khala zaidin. Qabal qawm khala zaidan wa khala zaidin. Fa in jararta fa hiya hurufu jarin. Fa in jararta fa hiya hurufu jarin. Wa in nasabta fa hiya af'alun. Illa an-nasibawaihi illa an-nasibawaihi lam yasma' al-mustasna bihasa illa al-jar illa anna sibawai lam yasmak al-mustasna bihasa illa al-jar. Nah, mustasna yang terletak setelah khola, ada dan khasa, boleh dijar, boleh dinasab, ya. Setelah khola, ada, khasa, boleh dijar, boleh dinasab. Contoh, qamal qawmu khola zaidan, boleh. Khola zaidin, boleh. Wakil yang lain, ada zaidan, boleh. Ada zaidin, boleh. Khasa zaidan, boleh. Khasa zaidin, boleh. Ini contohnya satu saja untuk yang lain. Jika engkau jar, maksudnya, maka khola ada khasa dianggap huruf jar. Jika engkau nasab mustasnanya, maka engkau menganggap khola ada khasa sebagai fi'il. Hanya saja si bawah tidak pernah mendengar adanya mustasna dengan khasa kecuali jar. Enggak ada yang dinasab setelah khasa, ya. Nah, kata si bawah, aku gak pernah mendengar orang Arab membaca khasa setelahnya dinasab, ya, hanya dijar, kata si bawah. Ya, nah mungkin dia gak dengar waktu orang lain yang dengar, ya. Al-mas'alatu al-hadiyat as-sah. Masalah yang ke 11. Tatasilu. Tatasilu ma al-masdariyah bi ada wa khala. Tatasilu ma al-masdariyatu bi ada wa khala. Fa tu fa taya fa kurang tak dia balik fa ayyana yata'ayyanu fa tata'ayyanu, berarti itu yaknya diganti tak, ya, yang pertama itu kan ada tak, ada ya, ganti tak juga fa tata'ayyanu. Naam, an-nasfa wala tattasidu ma ha bihasa. Wala tattasidu ma bihasa ala qawli sibawai. Ala qawli sibawai. Wa amma ghayruhu minan nuhati qad ajazu. Wa amma ghayruhu minan nuhati qad ajazu ittisala ma bihasa wa wassai. Nahu qamal qawmu ma khala zaidan wa ma ada zaidan wa ma khasa zaidan. Qamal qawmu ma khala zaidan wa ma ada zaidan wa ma khasa zaidan. Baik, ma masdariyah yang bersambung dengan ada dan khala mewajibkan mustasna dibaca nasab. Ma masdariyah tidak boleh bersambung dengan khasa menurut pendapat si bawai. Adapun selain si bawai dari kalangan ahli nahwu, maka mereka membolehkan ma masdariyah bersambung dengan khasa. Dan ini yang benar. Si bawai enggak dengar, ya. Dia cuma dengar khasa setelahnya dijar saja, ya. Contoh qabal qawmu ma khala zaidan wa ma ada zaidan wa ma khasa zaidan. Artinya kalau khala ada khasa bersambung dengan mamas dariyah tadi mesti fi'il dan mustasna sesudahnya wajib di nasab. Al-malatu as-saniyatu as-sab. Masalah yang ke-12. Ini bedanya Alfiyah dengan Mutamimah. Ada bedanya walaupun dikit ya. Iza kurirat illah liqasdit tauhid idza kurirat baik kaf ya illa liqasdi at-tauhid lam tu'athir fima dakhalat alaihi syai'an. Wahada makna ilgha'iha. Wadhalika fil badal wal atfi. Fal awwal nahwu ma marartu fi ahadin illa zaidin illa akhika. Ma marartu fi ahadin illa zaidin illa akhika. Wasani nahu qamal qawm illa zaidan wa illa amran. Wadhalika qawluhu wa alghi illa zata tawqidin kala tamur bihim ilal fata ilal ala. Nah, jika illah disebut berulang, perhatikan ya, tujuannya untuk taukid saja. Diulang tujuannya untuk apa ini? Taukid saja. Maka tidak ada pengaruh apa-apa dalam hukum yang dimasukinya. Ini yang dimaksud dengan apa ini? Makna ilghonya illah. Illah yang kedua itu hanya taukid saja, tidak ada pengaruh apa-apa dalam hukumnya. Namanya ilghau illah, ya, illah tidak ada fungsinya kecuali taukid. Hal itu terjadi kalau jadi badal atau jadi atof, ya. Nah, contoh yang pertama jadi badal. Ma marartu bi ahadin illa zaidin illa akhika. Aku tidak melewati seorang pun kecuali Zaid, yakni saudaramu gitu ya. Illa akhika yang kedua. Jadi apa? Badal. Taukid illa yang kedua, illanya taukid, tapi kalau illa akhika badal ya. Nah. Contoh yang kedua yang jadi atap qamal qaumu illa zaidan wa illa amran. Nah, yang kedua itu wa illa amran atau tidak ada sangkut pautnya dengan mustasna dan hukum-hukumnya. Dia semata-mata jadi ataf dari illah zaidan. Namanya ilgha'u illah, ya. Nah, jadi ilgha'u illah terjadi dengan dua syarat. Yang pertama diulang untuk tujuan tauhid, yang kedua dalam bab badal atau ataf. Itulah ucapan itu berbalik wa alghi illah zata tauqidin kala tamr bihim illal fata illal ala. Nah. Al-mas'alatu ats-tsalitsata asyrah. Masalah yang ke-13. Nah. Idza qurirat illah. Idza qurirat illah li ghairi at-tauqidi, li ghairi at-tauqidi. Fala yahlu imma ayyakuna al-istisna'u mufarraghan aw ghayra mufarraghin. Jika illah disebut berulang, tujuannya bukan untuk taukid, maka tidak terlepas dari salah satu dari dua kemungkinan. Yang pertama, istisna'nya mufarrad. Apa? Istisna' mufarrad itu tidak menyebut mustasna' minhu. Kemungkinan yang kedua, ghairu mufarrad. Berarti mustasna minhu disebut. Fa in kana mufarraghan saghaltal amila bi wahidin wa nasabtal baqiyah. Fa in kana mufarraghan saghaltal amila bi wahidin wa nasabta al baqiyah. Taqulu ma qama illa zaidun illa amrak. Maqama illa zaidun illa amrat. Jika istisna'nya itu mufarrad, berarti mustasnanya mustasna minhu tidak disebutkan, ya. Maka amilnya engkau kasih satu dari mereka. Ambilnya butuh rofa, etirofa. Ambilnya butuh nasab, etinasab. Ambilnya butuh cer-cer. Adapun ilah yang kedua dan istisna dan mustasanya tetap nasab. Contoh maqama itu kan mufarrah, enggak ada mustasam itu. Illa Zaidun yang pertama kirafa untuk memenuhi kepentingan amil. Illa Amran. Nah, yang kedua nasab. Gitu ya. Karena bukan untuk taukid. Bukan diniati untuk apa ini? Taukid. Maqama illa Zaidun illa Amran. Pengulangan bukan untuk taukid dalam istisna mufarrah, maka yang pertama mustasnanya dia apa ini? Dihukumi al-hasabil awamil, mustasna yang kedua dinasab. Ya. Wa in kana istisna'u ghayra mufarrahin. Ekspat. Akhir. Wa in kana istisna'u ghayra mufarrahin fala yahlu imma an tataqaddama al mustasnayat ala mustasna minhu aw tataakhkhar. Fala yahlu imma an tataqaddama al mustasnayatu ala al mustasna minhu aw tataakhkhar. Jika istisnanya itu ghair mufa'al, berarti mustasna minhu ada di situ, ya. Terus ada pengulangan illah, bukan untuk taukid, ya. Maka ada dua kemungkinan. Yang pertama, mustasna mendahului mustasna minhu. Kemungkinan yang kedua, mustasna diakhirkan dari mustasna minhu. Fa in taqaddamat al mustasnayat wajib nasb jami'. Fa in taqaddamat al mustasnayat wajib nasb jami'. Aqulu qama illa Zaidan illa Amran al-Qawm. Ma qawma illa Zaidan illa Amran al-Qawm. Jika mustasna mendahului mustasna minhu dalam kasus itu, ya, maka wajib dinasab dalam semua keadaannya. Jadi illa diulang tidak untuk taukid, kemudian dalam istisna ghairu mufarrad, kemudian mustasnanya mendahului mustasna minhu, maka mustasnanya wajib dinasab semua dalam semua keadaan. Nah, contoh qama illa Zaidan illa Amran al-Qawm. Al-Qawm mustasna minhu, ya. Zaidan mustasna yang pertama, Amran mustasna yang kedua. pengulangan tanpa taukid, ya, dalam istisna mufarrah, ghairu mufarrah. Nah, baik. Mustasnanya mendahului mustasna minhu, maka wajib dinasab semua. Baik dalam kalam tamucap atau kalam tamafu. Maqama ila Zaidan ila Amran al-qaum. Wa in ta'akhkharat al-mustasnayat fa hukmuha hukmul mustasna bi illa al-'adi. Wa in ta'akhkharat al-mustasnayat fa hukmuha hukmul mustasna bi illa al-'adi. Jika mustasnanya diakhirkan dari mustasna minhu dalam kasus itu, maka hukumnya sama dengan mustasna fi illa, dengan hukum yang normal. Nah, mustasna hukumnya tiga, ada yang wajib nasab, ada yang apa ini? Jawazu nasbi wa ibba, ada yang ala hasabil awamil, tergantung alamnya. Amin. Takul qamal qawmu illa Zaidan illa Amran. Nah, kenapa kok illa Amran? Nasab. Hah? Ya karena kalam tam mujab. Maqamal qawmu illa Zaidan illa Amran, atau illa Zaidun illa Amran. Atau yang kedua dinasab. Maqamal qawmu illa Zaidun illa Amran. Tapi hukum asalnya sama-sama badal, ya. Qama illa Zaidun illa Amran. Balas. Maqama, kasih maqama. Maqama illa Zaidun illa Amran. Ya, maqama illa Zaidun illa Amran. Kenapa kok ikut-ikutan Zaidun Amrannya, eh? Karena kalam naqis, ya, ala hasabil awamil. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ini pembahasan tentang al-istisna. Dan demikian selesai pembahasan tentang al-istisna, ya. Di muraja'ah kembali, pelajari lagi supaya paham, ya. Nah, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu.